mitra bisnis, seorang teman komplain kepada saya, bagaimana anaknya yang baru lulus S2 dari Australia dan kembali, sekarang tidak mau membantu pekerjaannya. Bangun tidurnya juga jam 9, maunya di ruang ber-AC, sukanya hanya BBM dan berinternet, dan tidak mau membantu orang tuanya. Nah, kalau Anda lihat, sering sekali suksesi seperti ini, terutama dalam bisnis keluarga, di mana sang ayah dulu adalah awal dari bekerja dan menjadi sukses, dan anaknya disekolahkan ke luar negeri dengan harapan yang tinggi, ternyata kembali dengan banyak persoalan yang berbeda. Tidak mau pekerjaannya bapaknya, ingin mengerjakan hal yang lain. Sang anak memulai hidup dengan sepeda mobil yang bagus. Ya mungkin mobilnya Honda, naik ke Mercy atau BMW. Kenyamanan saja, kuliah dengan ilmu tinggi. Harapannya menjadi apa? Profesional, duduk di ruang ber-AC, di sebuah bank yang terkenal, memakai jas bermerek, Sabtu libur, Minggu libur. Bapaknya lulusan SMP, mulai dari kepahitan. Ilmunya ilmu jalanan, kerja keras setiap hari, naiknya sepeda, berkeringat sampai jam 9 malam, mulai dari pagi hari, ya. Dia menginginkan anaknya sekolah dan meneruskan upayanya, tetapi akhirnya juga susah. Nah, ada beberapa hal yang perlu disiasati. Hal yang pertama adalah, meet me halfway, temui saya di tengah jalan. Karena sang bapak dengan sang anak merupakan dua dunia yang sangat berbeda sama sekali, maka harus ditemukan jalan tengah. Yang pertama, harus ada kepemahaman dari kedua belah pihak, bahwa sang bapak ataupun sang anak harus memahami musuhnya, bukan musuhnya, apa? Partnernya ini berbeda, gayanya berbeda, latar belakangnya berbeda, cara berpikirnya berbeda, dan kebiasaannya berbeda, ya. Lalu buatlah aturan main. Oke, sang anak boleh kerja asal Minggu libur, Sabtu masuk ya, untuk seminggu, untuk beberapa bulan ini. Berapa gajinya, bagaimana jam kerjanya, tanggung jawabnya apa. Sering orang tua ketika anaknya mengerjakan sesuatu, jangan begini, dan marah-marah, dan menganggap anaknya bodoh. Padahal anaknya memang tidak pernah mengerjakan itu, tetapi memahami banyak hal lain yang tidak dipahami oleh sang bapak. Harus ada kesabaran untuk memulai untuk kedua belah pihak bisa ketemu. Harus ada sebuah peta rencana. Oke, setahun pertama biarlah dia mencoba setiap daerah, setiap wilayah kerjaan. Setahun kedua mulailah apa. Sehingga dengan adanya hal seperti ini, maka suksesi akan jauh lebih sukses. Salah satu tip saya adalah, carilah pihak ketiga yang dihormati oleh sang ayah dan sang anak. Sehingga ketika ada ketidakcocokan, bisa mencari pihak ketiga yang mau membantu untuk memberikan masukan. Karena sering ketika kita di dalam posisi kita, kita tidak dapat dan tidak mau menyadari orang lain. Mitra bisnis, begitu banyak kesulitan dalam bisnis keluarga, apalagi dalam dunia suksesi. Dan kita harus sadar pihak lain, atau pihak ayah, atau pihak anak. Dan mereka harus sama-sama mau untuk membuat bahwa suksesi ini menjadi sesuatu yang sukses. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau pada Facebook saya, Tanah Disantoso, dan pada Twitter saya. Terima kasih, sukses selalu.